إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة yang dirahmati Allah عز وجل. Selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah banyak memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam yang telah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang muslimun dan mukminun, yang mana kita dapati betapa banyak dari umat manusia yang mereka bahkan tidak pernah mengenal tentang Allah Azza wa Jal. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, telah kita yakini dan kita ketahui bersama bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sifatnya sementara. Di sana ada negeri akhirat, tempat pemberhentian, tempat terakhir yang kita tuju. Di sanalah negeri yang kekal dan abadi. Sehingga oleh karena itu, kehidupan kita di dunia ini ibarat dan seharusnya seperti apa yang dikatakan oleh salah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabili. Jadilah engkau di dunia ini ibarat orang yang asing, bukan asli dari penduduk sini, orang yang asing, au abiru sabilin, atau orang yang sedang melakukan perjalanan yang jauh. Sehingga yang dia upayakan dan dia usahakan hanyalah supaya sampai kepada tempat yang dia tuju dengan selamat dan dalam keadaan yang aman. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui bersama bahwasanya dunia ini adalah tempat bagi kita untuk beramal, sementara akhirat adalah tempat bagi kita untuk merasakan balasan dari apa yang kita amalkan. Setiap apa yang kita perbuat di dunia ini, baik itu berupa amalan yang baik, amal soleh, ataupun sebuah kemaksiatan atau kemungkaran, pasti akan kita lihat hasilnya di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam sebuah ayatnya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal dengan kebaikan, pasti dia akan melihat hasilnya di akhirat, dan barang siapa yang beramal dengan sebuah kejelekan, pasti dia akan melihat hasilnya di akhirat. walaupun amalan atau perbuatan yang dia lakukan sebesar biji zarrah. Amalan yang kecil ataupun besar, semuanya pasti akan dibalas dan kita akan merasakan hasilnya di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang terluputkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana suasana ketika itu di dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Kahfi. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah Alkitab, disodorkan Alkitab catatan amal dari setiap manusia, disodorkan kepada pemiliknya, diberikan. Fataral mujrimin, maka ketika itu engkau akan melihat orang-orang mujrim, orang-orang yang melakukan dosa, musyfiqina mimma fihi, khawatir dan takut terhadap apa yang tertulis di dalam catatan-catatan amalan tersebut. Wa yaqulun, dan mereka berkeluh kesah dengan mengatakan, ya wailatana mali hadzal kitab, celaka bagi kami, ada apa dengan catatan ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak ada baik dari yang kecil ataupun yang besar kecuali tertera dan tertulis di dalamnya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka pun mendapati apa yang mereka amalkan tertulis di dalamnya, semuanya tidak ada yang terluputkan. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu ketika itu tidak akan menzalimi seorang pun di antara hamba-hambanya. Ibadallah ma'asyiral muslimin, bahkan apa yang terpendam di dalam hati-hati kita, niat-niat kita selama ini ketika kita berada di dunia, semuanya akan terungkap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur? Apakah dia tidak tahu ketika semua yang ada di dalam kuburan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni setelah terjadinya hari kiamat, wa husila ma fis sudur, dan ketika itu apa yang terpendam di dalam hati terlihat dan terpampang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa harta benda, jabatan dan apa saja yang kita usahakan untuk kepentingan dunia ini, yang mana kita telah bersusah payah untuk menumpuknya dan mengumpulkannya ketika kita berada di dunia ini, sedikit pun tidak akan mendatangkan manfaat kepada kita di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua apa yang kita kumpulkan tidak ada yang bisa kita bawa ketika kita meninggal. Dan lebih dari itu, sanak keluarganya semuanya akan meninggalkannya ketika dia diantarkan ke alam kubur. Hanya amalan saja yang akan selalu menemani dia sampai dibangkitkan setelah hari terjadinya hari kiamat. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, yatsba'ul mayyita thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Mayit, jenazah, akan diikuti oleh tiga hal. Dua di antaranya akan kembali, kemudian yang tersisa yang menemani dia hanya satu. Harta dan sanak keluarganya akan meninggalkannya, kemudian yang selalu setia menemani dia hanyalah amalannya. Yang mana amalan ini, ikhwani fiddin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang dia perbuat, sesuai dengan apa yang dia amalkan ketika dia berada di dunia. Ketika dia banyak melakukan amal soleh, maka amalan ini yang menemani dia akan datang dengan wujud manusia dengan rupa yang sangat bagus, rupa yang sangat indah, dengan membawa aroma yang sangat harum, sehingga dia bertanya kepada sosok yang datang tersebut, sosok rupawan tersebut, siapakah gerangan engkau? Betapa bagus rupamu, betapa harum aromamu, Sungguh aku berharap engkau membawa sebuah kebaikan ketika engkau datang ke sini. Maka sosok yang rupawan tadi mengatakan, saya adalah amal solehmu. Maka berbahagialah dengan surga yang akan dijanjikan untukmu. Adapun orang-orang zalim yang banyak melakukan dosa, banyak meninggalkan perintah-perintah Allah dan melanggar larangan-larangan Allah, maka sosok yang datang kepada dia adalah sosok orang yang sangat buruk rupanya dan bahkan membawa aroma yang sangat busuk, sehingga dia bertanya ketika sosok yang datang tadi, siapakah engkau? Betapa buruk rupamu dan betapa busuk aromamu. Maka orang yang buruk rupa ini mengatakan kepadanya, saya ini adalah amalan jelekmu, dan tunggulah akan siksaan yang akan menantimu ketika telah terjadinya hari kiamat. Sehingga orang-orang soleh yang selalu beramal soleh, ketika dia berada di alam kubur, maka dia selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditegakkan hari kiamat, karena dia tidak sabar dengan surga yang dijanjikan kepadanya. Beda halnya dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan atau banyak melakukan dosa dan pelanggaran-pelanggaran, maka dia selalu memohon kepada Allah, khawatir, sehingga dia memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menegakkan hari kiamat, karena dia khawatir akan siksaan yang telah disiapkan kepadanya di alam atau di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Ibadallah, maka oleh karena itu, sudahkah terpikirkan oleh kita siapakah gerangan yang akan menemani kita? Apakah sosok yang rupawan yang selalu memberikan berita-berita gembira kepada kita, yang selalu menghibur kita? Ataukah seseorang yang buruk rupanya dan bahkan busuk aromanya yang selalu menakuti kita dengan siksaan-siksaan Allah Azza wa Jalla? Maka oleh karena itu, orang-orang soleh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sadar dan paham akan hakikat ketika dia berada di dunia ini. Apa tujuan dia ketika dia berada di dunia ini? Dia sadar dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku. Ayahsabul insanu an yusraka sudah. Apakah manusia itu mengira ketika dia diciptakan kemudian dia ditinggalkan begitu saja? Dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i tentang makna ayat ini, ay la yu'maru wa la yunha, yaitu dia mengira tidak diperintah dan tidak diberikan larangan kepadanya. La. Ada sebuah pepatah, ada sebuah puisi yang sangat indah yang pernah disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Muqaddimah Riyadus Salihin. Beliau mengatakan, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hambanya yang cerdas. Mereka menceraikan dunia ini dan khawatir terhadap ujian-ujian yang ada di dalamnya. Nadharu fiha, mereka melihat hakikat dunia ini, falamma alimu, sehingga mereka sadar dan paham, annaha laysat lihayyin watana, bahwa dunia ini bukanlah tempat sesungguhnya bagi orang-orang yang hidup. Sehingga ja'aluha lujjatan, sehingga mereka menjadikan dunia ini sebagai jembatan yang bisa mengantarkan mereka kepada akhirat. Dan mereka menjadikan dunia ini ibarat samudra yang luas, dan mereka menjadikan amal soleh sebagai bahtera untuk sampai kepada tujuan yang dia inginkan, yaitu negeri akhirat yang abadi atau surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, maka oleh karena itu, hanya amal soleh saja yang bisa kita pertaruhkan, yang bisa kita barakallahu fikum, yang bisa kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membela kita dan untuk menyelamatkan kita dari siksa Allah di neraka Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang-orang yang soleh yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir akan mempertaruhkan segala apa yang dia miliki berupa harta, kekuatan, jabatan untuk mendapatkan bekal untuk menuju negeri akhirat yang kekal dan abadi. Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ma'asyiral muslimin. Surga yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan tidak bisa diraih dengan angan-angan dan bermalas-malasan. Begitu pula neraka Allah yang sangat dahsyat siksaannya. Yang mana neraka Allah Azza wa Jal adalah tempat yang sangat dalam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama para sahabatnya. Kemudian mereka kaget dengan suara yang sangat keras, suara yang sangat kencang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Tahukah kalian suara apa ini? Ini adalah sebuah batu yang besar yang 70 tahun yang lalu dilemparkan ke dalam neraka. 70 tahun lalu dilemparkan ke dalam an-nar. Pada hari inilah batu tersebut sampai ke dalam dasarnya." Menunjukkan betapa dalam dan betapa luasnya neraka. Semua itu tidak bisa kita hindari dengan hanya berpangku tangan, bermalas-malasan, dan meninggalkan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa." Saya peringatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala, la yaslaha illa al-ashqa, yang mana neraka tersebut tidak dimasuki kecuali orang-orang yang durjana. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mana dia mendustakan dan berpaling dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yatajannabuha al-ashqa, dan neraka tersebut akan dijauhi oleh hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ketahuilah bahwasanya kebahagiaan hanya bisa diraih dengan amal soleh. Pernahkah kita mendapati orang-orang yang dekat kepada Allah, dekat dengan masjid Allah Azza wa Jal, dekat dengan sholat berjamaah, selalu beramal soleh? Apakah pernah kita mendapati mereka berada di dalam kesengsaraan, berada di dalam kesedihan? Atau sebaliknya, apakah ada seseorang yang bergelumuran dengan kemaksiatan, selalu hidup dengan ketenangan dan kenyamanan dan ketenteraman? Justru sebaliknya, mereka penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, takut akan kematian, takut akan siksaan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi mereka malas untuk berbuat dan menghindar dari siksaan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik dari laki-laki ataupun wanita, maka sungguh, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, "Kami akan memberikan penghidupan yang baik, penghidupan yang tenteram dan aman kepadanya." Ibadallah, ma'asyiral muslimin. Sesungguhnya orang-orang yang menjunjung tinggi keimanannya akan mendapati dirinya akan selalu berada di dalam ketenteraman, kenyamanan ketika dia beramal soleh, ketika dia berada di dalam ibadatullah, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dia bersedih dan tidak nyaman ketika dia melihat sebuah kemungkaran, walaupun bukan dia yang melakukannya. Apalagi sampai dia terjatuh di dalam kemungkaran, maka orang yang beriman akan bersedih dan menyesal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kesenangannya di dalam amal soleh. Beliau mengatakan, "Waju'ila qurratu aini fi shalah," dan telah dijadikan penyejuk hati, penyejuk mataku di dalam ibadah salat yang saya lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatan wasalaman ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat disayangkan, masih banyak umat manusia, terkhusus dari kalangan kaum muslimin, yang lebih mementingkan kehidupan dunia ini daripada akhirat. Mereka menganggap bahwa dunia itu harus sejajar dengan akhirat. Padahal, barakallahu fikum, dengan apa yang kita lihat dari perbuatan dan amalan dia, justru dia jauh meninggalkan akhirat. Padahal akhirat itu semakin dekat, dan dunia akan semakin jauh meninggalkan kita. Sehingga oleh karena itu, pasti kita akan mendapati negeri akhirat, dan disitulah tempat pemberhentian kita. Ibadallah, mereka tidak yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka beranggapan bahwa dengan kita melakukan ketaatan atau ketakwaan kepada Allah akan menjauhkan kita dari gemerlapnya dunia, akan menjauhkan kita dari kemapanan di dalam kehidupan dunia ini. Tidakkah dia sadar dengan firman Allah azza wa jalla, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar baginya. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan melimpahkan rizki kepadanya dari arah yang tiada dia duga. "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh, bahkan sampai keturunannya akan dijaga oleh Allah azza wa jal. Keturunan dari hamba-hambanya yang soleh akan dijaga dan tidak disia-siakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebuah kisah di dalam Al-Quran, perjalanan antara Nabi Musa dengan Khidir, yang disebutkan di dalam Al-Quran di dalam surat Kahfi, yang mana ketika itu Khidir melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disangka-sangka oleh Nabi Musa alaihissalam, sampai dia melubangi sebuah kapal, sampai dia membunuh seorang anak yang masih kecil yang belum baligh, dan juga Khidir menegakkan dinding sebuah rumah yang roboh. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepadanya, "Ada apa engkau melakukan perbuatan tersebut?" Maka diantara jawaban yang disebutkan oleh Khidir di dalam Al-Quran, yaitu tentang perbuatan dia yang ketiga ketika dia membangun sebuah dinding di sebuah kota, yang mana kota tersebut tidak mau menjamu mereka berdua. Kemudian Khidir mengatakan, "Wa ammal jidaru fakana liwulamaini yatimaini fil madinah." Adapun dinding tersebut adalah milik dua anak yatim yang ada di kota tersebut. "Wa kana abuhuma saliha wa kana tahtahu kanzul lahumma wa kana abuhuma saliha." Yang mana di bawah rumah tersebut ada harta yang disimpan sengaja disiapkan untuk mereka berdua. "Wa kana abuhuma saliha." Dan bapak dari dua anak yang yatim ini adalah seorang yang soleh yang telah meninggal. "Fa arada rabbuka an yabluwa ashuddahuma." Dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin mereka sampai pada usia balik, sehingga mereka mengeluarkan harta yang terpendam di dalam rumahnya tersebut. Lihatlah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hamba-hambanya yang soleh, dan juga menjaga dan tidak menyia-nyiakan keturunan dari hamba-hambanya yang soleh. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه سميع عليم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.